waktu hampir jam 12 malam. Kita gak bisa kemana-mana lagi karena kita sudah berjanji. Oh yeah. Kita harus pulang. Aku gak mau nanti disalahkan, dicap jelek sama keluargamu, dimusuhi sama mama. Oh, semua jangan terlambat sampai di rumah. Diakhiri dengan petasan-petasan, diakhiri di Pulau Bali. Terima kasih buat Pulau Dewata semuanya teman-teman. Terima kasih buat Slankers Bali yang baru aja diresmiin. Terima kasih. Selamat. Terima kasih Bidadari Penyelamat dari Bali. Terima kasih buat teman-teman musisi yang isi acara malam hari ini di Bali. Terima kasih Deteksi, terima kasih Emad, terima kasih Jadah Slang, terima kasih Mas Sony, terima kasih semua teman-teman di Bali. Pengen sekali lagi teriak Bali. Hati-hati pulangnya karena jauh sekali. Yang bawa cewek, dipegang ceweknya jangan sampai lepas. Pulang ke rumah, mandi, tidur dengan senyuman. Salam buat bapak, ibu di rumah, adik-adik, bye. Assalamualaikum, salam damai dari Slang. Aku harus tepat pulang. Sampai ketemu lagi secepat-cepatnya di Pulau Dewata ini. Aku dan kamu harus pulang. Kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti.